Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berkumpul. Kita bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan pembacaan kita yang sudah sampai sholat Jumat ini, bahkan hampir setengah dari jilid pertama. Kifayatul Akhyar ada dua jilid, hampir setengah dari jilid pertama. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita atau bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar, yang mana sebelumnya atau di hari kemarin kita sudah menyelesaikan tentang syarat sahnya sholat Jumat. Jadi syarat sahnya sholat Jumat adalah yang pertama, kalau kata Imam atau Syekh Abi Syuja itu kan cuma tiga. Pertama, an takuna al-baladu misran, dikerjakan di kota, maksudnya dikerjakan di pemukiman. Yang kedua, jumlah orang yang sholat minimal 40 orang. Kemudian yang ketiga, waktu sholatnya masih ada, itu dikerjakan di waktu zuhur. Sedangkan Imam Taqiyuddin al-Hissi kemudian mengurai syarat yang tiga itu menjadi enam syarat. Pertama, darul iqamah. Darul iqamah itu pemukiman. Yang kedua, syaratnya juga bahwa pemukiman itu haruslah dihuni oleh orang yang rumahnya saling berdekatan gitu. Kalau rumahnya saling berjauhan, tentu standar dekat dan jauh dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan masing-masing. Kemudian yang ketiga, dikerjakan apa namanya dalam keadaan berjamaah, dan jumlah jamaahnya harus 40 orang. Kemudian yang keempat, apalagi? Yang keempat, 40 orang tersebut haruslah orang yang apa namanya syarat memenuhi syarat wajib, salah satunya itu mutawatin. Mutawatin dalam bahasanya Imam Taqiyuddin al-Hissi rahimahullah. Kemudian yang kelima, syaratnya juga haruslah dikerjakan di waktunya. Maksudnya waktunya itu waktu zuhur. Jadi lima ya. Dari tiga apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i juga kemudian dirau menjadi lima syarat. Nanti kita ngomongin soal waton setelah kajian. Jadi ada beberapa pandangan tentang waton itu sendiri. Terlebih ini ya, waktu itu ada riwayat dari Imam Imam Malik yang ininya hilang di sini, nggak ada, mana Afif. Ada riwayat dari Imam Malik tentang yang waktu kita ngomongin waton itu kan. Bahwa salah satu standar jamaah itu tidak 40 orang, tapi dengan jumlah yang cukup untuk dikatakan pemukiman tersebut adalah pemukiman, perkumpulan tersebut adalah pemukiman, yang mana terjadi di antara mereka jual beli. Nah, nanti itu pandangan yang cukup apa namanya, apa istilahnya, layak diperbincangkan tentang waton, apalagi keadaan kita sekarang gitu ya, di Indonesia, di Jakarta apalagi, yang mungkin jumlah KK dalam satu RT itu lebih banyak atau minimal sama dengan jumlah KK di dalam satu RW di daerah lain, atau mungkin satu desa, satu kelurahan. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Jagat. Waalaikumsalam Pak Iwan. Alhamdulillah Pak Sumaryanto Sazukul Farafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain amin ya rabbal alamin wa fara'idha thalathatu asya'a khutbatan yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma wa antu shalla rak'ataini fi jama'atin wa fara'idha dan fardunya salat Jumat. Maksudnya rukun sholat Jumat. Kemarin kita bahas syarat wajib, syarat sah. Sekarang fardu sholat Jumat, yaitu rukun sholat Jumat. Salah satu asya'a, ada tiga perkara. Khutbatani, yang pertama dua khutbah. Yaqumu fihima, dia berdiri di dalam dua khutbah tersebut. Wa yajlisu bainahuma, dan dia duduk di antara keduanya. Wa antu shalla rak'ataini fi jama'atin, dan harus dikerjakan sebanyak dua rakaat dalam berjamaah. Oh, berarti berdiri duduk di antara dua khutbah itu rukun khutbah ya, gitu. Rukun khutbah ternyata. Dan artinya itu bagian daripada sesuatu yang imam kagak boleh enggak tahu gitu. Jadi mungkin ada beberapa imam, apalagi di Jakarta, kebutuhan khotib tinggi, jadi ngerti nggak ngerti, yang penting kita Jumatan sah nih ada khotibnya. Nggak tahu ternyata berdiri dan duduk memisahkan dua khutbah itu bagian daripada rukun khutbah. Min syuruti sihhatil jum'ati, di antara syarat sahnya salat Jumat, ayyataqaddamaha khutbatani, salat Jumat itu harus didahului dengan dua khutbah. Ayat taqaddamaha, haruslah mendahulukan. Apa itu sholat Jumat? Apa yang mendahulukan khutbah tani? Yaitu dua khutbah. Jadi sholatnya dikerjakan setelah khutbah. Jadi kalau Jumatan khutbah dulu, kalau Idul Fitri Idul Adha sholat dulu gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Fib, jam segini tuh gak telat. Anehnya yang kecepetan. Jadi kalau Jumatan khutbah dulu, Idul Fitri Idul Adha sholat dulu. Ada beberapa guru, beberapa ustadz waktu kita ngaji cerita begitu. Sholatnya kalau sholat, kenapa khutbah dulu? Soalnya kalau sholat Jumat, sholatnya wajib. Sedangkan Idul Fitri, sholatnya sunnah. Gitu. Karena ini wajib, maka khawatir ada yang ketinggalan, ditungguin. Tungguin makin khutbah. Maka itu khutbahnya duluan, sholat belakangan. Kalau Idul Fitri Idul Adha, kan sholatnya sunnah gitu. Jadi sholat duluan aja gak apa-apa. Kalaupun ada orang telat ya tinggal sholat doang. Karena sholat Idul Fitri Idul Adha tidak disyaratkan berjamaah. Orang boleh sholat sendirian gitu. Alasannya gitu. Tapi alasan gitu suka gak ada di kitab ya. Itu mah mikir-mikir aja. Mikir-mikirnya ulah Pak Ustadz aja gitu. Cuman alasan yang paling tepat kan karena ta'abudi. Ya begitu kita mendapati riwayat Nabi Muhammad melaksanakan sholat Jumat, ya begitu juga kita mendapati riwayat Nabi Muhammad melaksanakan sholat Idul Fitri Idul Adha. Ayat taqaddama khutbatani fi sahihi Muslim. Dalam kitab sahih Muslim, an Jabir bin Samurata, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yakhtub. Kana fi'lun madin naqis yakhtub fi'lun mudhari. Ketemu itu dalalatul istimrar. Berarti memang sering banget begitu. Kana yakhtub. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu khutbah khutbataini, dua khutbah, yajlisu bainahuma, dan beliau duduk di antara dua khutbah. Jadi memisahkan dua khutbah duduk. Nah, itu Pak Rafi'i bilangin tuh imam. Ya. Kadang jadi imam enggak mesti tua, enggak mesti muda khatib ya gitu. Maksudnya ada beberapa orang yang kagak tahu juga, dia nyangka kalau duduk atau berdiri itu bukan sebuah rukun, itu rukun khutbah. Jadi dia harus duduk dulu, artinya memisahkan antara dua khutbah itu dia harus harus duduk. Bagi para pengurus masjid nih, model Ustaz Rafi'i, khutbataini yajlisu bainahuma, dia duduk di antara keduanya, wa kana yakhthubu qa'iman, dan dia khutbahnya dalam keadaan qa'iman, berdiri. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yakhthub khutbataini yaqra'ul qur'ana wa yudzakkirun nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu khutbataini, selalu khutbah dua khutbah, di dalam khutbah tersebut yaqra'ul qur'an, beliau membaca Al-Qur'an, wa yudzakkirun nas, dan memberikan peringatan kepada para jamaah, memberikan peringatan atau mengingatkan tentang tentang kebaikan. Walil khutbati khamsatu arkan, dan khutbah punya lima rukun. Artinya rukun Jumat itu khutbah. Nah, khutbah biar sah jadi rukun Jumat harus terpenuhi rukun khutbah itu sendiri. Gitu ya. Wudu itu rukunnya niat. Nah, syarat niat harus azam, ada mutaraddud, tidak boleh bingung apa wudu apa enggak, apa berhadas atau enggak gitu. Maka kalau niatnya salah, artinya dia niatnya tidak azam, maka wudunya pun tidak sah. Begitu juga Jumat. Jumat itu rukunnya khutbah. Nah, di dalam khutbah ada rukun tersendiri. Maka kalau rukun khutbah itu tidak terpenuhi, sholat Jumatnya juga tidak tidak sah. Mana tadi? Walil khutbati khamsatu arkanin, dan khutbah itu punya lima rukun. Ahaduha, yang pertama, hamdun. Hamdun lillahi ta'ala, yaitu mengucapkan syukur, tahmid, apa namanya, tahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yata'ayyanu lafzul hamdi, dan harus, yata'ayyan itu harus, wajib. Yata'ayyanu lafzul hamdi, wajib pakai kalimat lafad alhamdu. Jadi mukaddimahnya enggak boleh nashkurullaha azza wa jalla, enggak boleh. Atau gimana kalimat yang lain. Jadi harus dengan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, atau nahmaduhu wa nasta'inuhu. Jadi harus dengan kalimat alhamdu, harus ada alhamdunya. Hamdan lillahi wa syukran lillahi, nahmaduhu wa nasta'inuhu, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmadullah azza wa jal. Harus begitu, harus pakai hamd. Jadi enggak boleh dengan kalimat yang lain, nashkurullaha azza wa jalla, atau namhaduhullah, enggak boleh. Dia harus kalimat hamd. Wa yata'ayyanu lafdhul hamd. Ini khasnya. Khasnya Syafi'i memang rukun khutbah, teks kalimat rukun khutbahnya itu sesuai dengan riwayat hadis Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad kalau buka khutbah itu alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa tsani, rukun yang kedua, as-salatu, dan ini rukun pertama, ini apa, alhamdulillah ini harus dua-duanya. Maksudnya khutbah pertama ya alhamdulillah, khutbah kedua ya juga alhamdulillah gitu. Jadi khutbah pertama alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ntar khutbah kedua juga begitu. Alhamdulillahi hamdan hamdan, wa nasyukurullahi syukran syukran. Gitu. Saya kalau mukaddimah gitu, khutbah pertama sama khutbah kedua beda begitu. Biar ingat kalau ini khutbah kedua. Orang takutnya kalau udah ngomong di mimbar kan udah lupa ini khutbah pertama khutbah kedua kan gitu. Wa tsani, kemudian yang kedua, as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'ayyanu lafdhus shalah, dan harus dengan kalimat as-shalah. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habib. Jadi harus kalimat dengan shalah. Jadi tidak boleh dengan kalimat yang lain. Harus dengan kalimat nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin. Gitu. Saya udah nulis sih ya. Ane udah nulis kitab judulnya Rukun Syarat dan Rukun Khutbah. Bukunya bisa didownload. Ntar kita kasih linknya di sini ya. Biar apa namanya, biar bisa dimanfaatin bagi banyak para apa namanya imam dan juga pengurus-pengurus masjid. Dan rukun khutbah yang kedua yaitu salawat itu juga harus teriak, harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Wasal asalisu yang ketiga alwasiyatu bitaqwallah yaitu berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faya ayyuhal ibad fattaqullaha la'allakum tuflihun. Kan gitu ya, ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih. Pokoknya berwasiat takwa kepada para jamaah gitu. Qala Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwayni, Imam Al-Haramain mengatakan wa la yakfi al-iktisaru 'ala tahdhir min al-ijtirari bid-dunya wa zakhariha. Dan tidak cukup, wa la yakfi tidak cukup al-iktisar mencukupkan atau meringkas khutbah alat tahdiri hanya berisi tahdir. Tahdir itu peringatan. Peringatan tentang apa? Peringatan dari apa? Minal ijtirari bid dunya wa zakharifaha, dari keterbuaian kita terhadap dunia, wa zakharifaha, dan juga perhiasan dunia. Jadi jangan, maksudnya kata Imam Al-Haramain, kalau khutbah jangan cuman apa istilahnya warning orang, jangan kita terbuai, jangan kita ikuti nafsu, jangan cuman begitu. Wazakharifah, dan juga perhiasan dunia. Perhiasan dunia tuh banyak. Popularitas tuh juga perhiasan dunia. Apa lagi? Jadi bukan cuman nikmat yang sekedar apa namanya? Materi yang kita bisa pegang, wanita, harta, benda, tahta, tapi popularitas juga bagian daripada zakharif, apa namanya, perhiasan-perhiasan dunia. Fa inna dhalika qad yatawasaw bihi munkiru syari'ah. Karena kalau cuma warning orang dari perhiasan dunia, terbuai dengan dunia dan perhiasannya, fa inna dhalika, karena sesungguhnya yang kayak gitu tuh qad yatawasaw bihi munkiru syari'ah, yaitu bisa saja diberi nasihat oleh orang yang munkiru syariah. Jadi harus ada nilai tambah, nilai lebih daripada seorang khatib, bukan hanya sekedar mengapa namanya ngasih warning. Karena warning daripada lu jangan terbuai sama dunia gitu. Lu enggak usah nyari popularitas. Nah, nasihat-nasihat kayak gitu tuh bisa diberikan oleh orang yang bahkan dia kagak sholat, munkiru syariah. Kan gitu. Jadi jangankan ente ustaz, nasihat kayak gitu tuh, orang yang mabuk-mabukan juga bisa. Aduh, lu jangan dah, jangan main kayak gue nih, lu jangan main kayak gue, bahaya. Lu kalau udah keenakan mabuk agak bakal lepas, lihat gue. Ah, itu kan dinasihatin sama orang mabuk kita. Jadi nasihat kayak gitu mah, lu jangan dah, jangan ikut-ikutan gitu. Sama tukang ngutang, lu jangan dah, jangan mulai-mulai ngutang gitu. Repot ntar lu, utang sono. Aduh, janganlah, gue kan udah kayak gue. Jadi munkiru syariah, orang yang kagak sholat juga bisa nasihatin begitu. Kan ya. Bala buddha minal hamli ala ta'atillah. Akan tetapi haruslah minal hamli, kita juga cakup khutbah itu, apa namanya, nasihat itu ala ta'atillah, untuk bertakwa kepada Allah. Jadi maksudnya nasihat wasiat takwa itu jangan cuman ya ayyuhan nas ijtanibu zakharifad dunya wa malahiha, wahai manusia hindarilah perhiasan-perhiasan dunia dan segala yang melenakan. Jadi enggak cukup itu. Jadi haruslah kita nasihati dalam wasiat takwa itu berisi taatillah. Jadi anjuran untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhan nas ittaqullah bi an taf'alul ma'murat wa tajtanibul mahdhurat. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan. Jadi harus ada nasihat takwanya. Jadi ada takwanya. Wal man'u minal ma'asi, dan mencegah diri dari kemaksiatan bila khilaf, tanpa perdebatan. Jadi wasiat takwanya bukan cuman warning, tapi isinya juga anjuran takwa dan juga menghindari kemaksiatan. Walau qala atiullah, kalau seandainya ada khatib mengatakan, ini belakangan nih mulai banyak pesawat Hercules. Ustaz Maulana Malik ada apa enggak itu? Tahu belakangan yang banyak terbang tuh Hercules sama helikopter sering banget belakangan. Pesawat komersilnya malah ya kayak gini pagi-pagi ini. Sementara siang. Sering banget ya Hercules. Tahu lagi meriksa apaan dia? Walau qala atiullah ta'ala kafa. Kalau seandainya khatib mengatakan atiullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kafa, itu sudah cukup. Jadi khatib cukup ngomong atiullah, itu sudah cukup. Jadi nasihat takwanya, wala taqtaru bimalahi dunya wa zakharifaha. Janganlah terbuai, jangan begitu nasihat takwanya. Nasihat takwanya, ittaqullah wajtanibul ma'asi. Jadi yang penting ada nasihat takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia mencukupkan atiullah, itu sudah cukup kafa. Iya, suaranya alhamdulillah suaranya jernih ya. Apa namanya? Cuman pesawat kalau lewat tuh risih kitanya. Takutnya lagi baca kitab toto turun bom. Pesawat PKI rupanya. Kemudian Ar-Rabi yang keempat, jadi rukun khutbah pertama solawat kepada Nabi Muhammad, rukun pertama khutbah pertama, khutbah kedua, yang kedua solawat kepada Nabi, khutbah pertama, khutbah kedua, yang ketiga wasiat takwa. Wasiat takwa juga di dua khutbah tuh Pak Rafi'i. Jadi abis khatib naik ke khutbah kedua, dengerin lagi tuh. Pengurus masjid jangan pada tidur. Kalau khatib naik mimbar, dengerin. Seenggaknya dengerin rukunnya. Karena kita kan punya tanggung jawab nih, kita Jumatan kita yang bikin. Ya Ustaz Maulana Malik tuh baru ini. Kita Jumatan kan kita yang bikin. Karena kita yang bikin, kita tanggung jawab. Maka ketika khutbah menyampaikan khutib, dengerin. Minimal khutbah rukunnya kita beres. Maksudnya ketika alhamdulillah, wah, cakep nih rukun dapat. Allahumma sholli ala Muhammad, wah ada rukun lagi. Ittaqullah, ah dapat nih rukun. Gitu. Nanti khutbah kedua juga gitu, dipantengin di awalnya. Rukunnya terpenuhi apa enggak? Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian apalagi wasiat takwa. Jadi jangan dibiarin. Kadang tuh ya namanya ustadz ya. Ustadz kan juga manusia. Ya dia berangkat khutbah itu kan kagak dari pengajian. Bang, berangkat khutbah itu kan bisa aja dari rumah. Berangkat Jumatan tuh bisa dari rumah. Ya di rumah tuh kan dia bisa aja kan. Token listriknya bunyi, kagak punya duit buat bayar token kan gitu. Udah gitu anak minta susu, susu udah habis belum bisa beli. Jadi pikiran ada aja tuh, namanya orang kan ya. Sampai mimbar dia lupa. Gitu. Jangankan khutbahnya dia lupa. Helm dia pakai itu lupa lepas kan. Kan waktu itu ada kejadian kayak gitu. Jadi ustaz saking buru-burunya nyampe mimbar helm belum dilepas. Gitu. Dia pakai motor kan ya. Palanya puyeng, jadi banyak pikiran. Karena banyak pikiran kan, ya istilahnya lagi, alhamdulillahirabbil alamin, otaknya lagi muter tuh. Nih gue pulang, amplop cukup apa enggak buat beli susu sama ini. Nah gitu kan. Lagi kayak gitu kan kadang-kadang keselip tuh. Mestinya dia fattakullah, dia langsung para jemaah sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Jadi lupa dia tuh. Nah, namanya juga punya pikiran, yang punya pikiran kan jadi pusing. Maka itu sebagai pengurus kita ingetin. Nah, terus kalau dia lewatin rukun, tegor aja. Tegornya, iya kagak usah negor, wey, rukun lo, gak begitu. Kita maju ke depan, kita colek aja dari belakang, Ustaz. Wasiat takwanya belum. Angin. Emang boleh? Boleh. Interaksi dengan khotib dengan jemaah itu boleh, gak ada masalah. Kan kita udah bahas ya, saya udah bahas di video waktu kapan tuh, dan di beberapa tulisan juga udah adanya interaksi antara imam dengan khatib dengan jemaah. Karena dulu Nabi Muhammad kan juga pernah berinteraksi. Nabi Muhammad malah ditegur kan gitu. Nabi kan gitu lagi khutbah, tiba-tiba ada orang yang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, ya Rasul, kampung kita ke kampung saya apa namanya paceklik, kemarau panjang, hujan gak turun-turun, tanaman kagak ada yang tumbuh, panen gagal semua, anak-anak kita kelaparan, tolong ya Rasul minta turunin hujan, kan gitu. Kan ya modelnya Jumatan sama Nabi Muhammad itu kan memang semua terfokus ke Nabawi. Jadi banyak orang-orang yang kita nggak lihat tiba-tiba Jumatan ada. Ya iya emang, karena sholat biasa kan mereka sholatnya dilanggar mereka masing-masing di musholah mereka. Tapi ketika Jumatan datang semua tuh. Kan gitu. Nabi Muhammad kemudian berhenti ngobrol. Bukan ngobrol, maksudnya menanggapi. Nabi Muhammad juga kan pernah berdiskusi dengan Sulaik Al-Ghatafani yang sholat telat, datang sholat Jumat telat. Sholat datang sholat Jumat, dia telat langsung duduk. Terus kata Nabi Muhammad, ya Sulaik, udah sholat apa belum? Dua rakaat. Kan gitu, ada interaksi. Jadi boleh interaksi antara khatib dengan jamaah untuk kepentingan Jumat itu sendiri. Bukan ngobrolin. Anak sehat, Ustaz. Kemarin dengar anak sakit. Jangan begitu. Anak sakit ditanya ini. Entar itu nanyanya habis khutbah, habis sholat. Kalau lagi khutbah untuk kepentingan sholat Jumat. Gitu. Boleh interaksi dengan. Cuman kan kita kudu punya adab ya. Imam lagi di atas begitu, ya mendingan dicoleknya dari belakang pelan-pelan. Bisa. Wasiat takwanya belum. Ustaz, antum dari khutbah pertama sampai sekarang belum dengar aneh belum dengar antum baca ayat Al-Quran. Ah, gitu. Alhamdulillah, balik hadir. Kan ya. Jadi memang yang namanya khutbah kan sama manusianya kayak kita. Gitu. Ya mungkin dia duit punya, dapur sih ada, listrik sih nggak bunyi. Cuman kan abis berantem sama bininya. Gitu. Berantem sama bini soal bikin anak lagi apa enggak nih. Bikin anak lagi apa enggak nih. Diskusi lama, udah. Bodoh amat lah, gue tinggalin. Ninggalinnya buat Jumatan. Kan Ustadz begitu ya. Ustadz berantem sama bini. Pelampiasan gimana di pengajian. Diomongin bininya. Ustadzannya juga sama gitu. Gitu. Ah iya pakai tulisan enak. Iya bisa diingetin. Ingetinnya ketika MC ngomong gitu ya. Cuma kalau ngingetin pas MC muka pembukaan tuh kayaknya kurang sopan juga, Fit. Ah mendingan pas apa namanya? Pas ngobrol gitu. Ustaz, rukunnya di depan ya. Rukunnya di depanin semua ya, biar saya bisa dengar, habis itu saya bisa tidur. Pengurusnya nyeloncong gitu. Al-Khamisu yang kelima, Ar-Rabi yang keempat, ad-du'a ulil mu'minin, doa untuk orang mukmin, wa huwa ruknun ala sahih, dan ini rukun menurut pendapat yang paling sahih, menurut yang sahih. Karena ada beberapa mazhab yang mengatakan doa kepada mukmin itu bukan rukun. Wala tasihul khutbatu bidunihi bidunih, maka tidak sah khutbah dengan tanpa doa kepada orang mukminin. Wa huwa makhsus, dan doa untuk orang-orang mukmin ini makhsusun, dikhususkan di tsaniyati, di khutbah yang kedua. Wa yakfi ma yaqa alaihi ismu du'a, dan ini cukup, maksudnya doanya itu enggak usah panjang-panjang, cukup dengan redaksi yang sah untuk dikatakan sebagai doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Selesai. Allahumma ighfir lil mu'minina jami'ihim. Allahumma ighfir lil mu'minina fi kulli makan. Allahumma ighfir lil mu'minina fi sa'iri biladil muslimin, khosatan fi biladina Indonesia. Misal begitu. Jadi cukup dengan redaksi kalimat yang doa untuk orang mukmin apa namanya dengan kalimat yang sederhana. Al-khamisu yang kelima, qira'atu syai'in minal Qur'an, baca sesuatu dari Al-Qur'an. Jadi seberapa ayat aja. Wa aqalluhu, dan paling minimal ayatun wahidatun, satu ayat. Nassu 'alaihi Syafi'i sawa'un kana wa'dan. Begitu Imam Asy-Syafi'i mengungkapkan dalam kitabnya, ini kitab yang mana nih? Kitab Al-Umm mungkin. Sawa'un kana tu'adan, baik ayatnya itu berbentuk janji tentang وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, kan itu kan janji. Bersegeralah kalian bertakwa kepada Allah, wasari'u, bersegeralah kalian untuk apa namanya kepada ampunan Allah, ardu hasamawat, yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Awaidan atau peringatan. Apa peringatan? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun adzim. Maka hati-hatilah bagi orang-orang yang menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar nanti turun kepada mereka fitnah atau azab yang pedih. Aw hukman atau ayat hukum, innamas shadaqatu lil fuqara'i, hukum tentang mustahik. Sesungguhnya zakat itu hanya boleh diambil bagi orang fakir, orang miskin. Pemerintah enggak boleh, apalagi petugas pajak yang korupsi, haram ngambil zakat, kan begitu. Jadi begitu hukum. Au kisatan atau kisah, cerita, cerita yang di dalamnya bisa diambil hikmah. Kayak cerita banyak ya, bahkan kalau dalam beberapa kitab apa namanya tafsir, apa namanya, ada cerita Al-Qur'an itu mencakup 70%-nya cerita, 20%-nya hikmah, 10%-nya hukum. Jadi hukum syariat dalam Al-Qur'an itu ya dikit, yang paling banyak itu kan cerita. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan walakin bagaimana fa kafarat bi an'umillah fa adzaqahallahu libasal ju' an gitu. Allah memberikan contoh kepada kita satu kaum di Mekah, kaum apa namanya Mudhor, yang beringkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal di Mekah kita kasih nikmat yang tidak berhenti, akhirnya kita kasih paceklik selama 6 tahun gitu. Jadi ayatnya apa aja, ayat perintah, ayat wa'ad dan janji boleh, ayat peringatan boleh, ayat hukum boleh, ayat kisah boleh. Baca ayat di pembuka, iya enggak apa-apa, justru itu lebih bagus, baca ayat di pembukaan itu cukup. Jadi yang penting kan, karena nanti nih, bahwa ayat Al-Quran itu kan tidak disyaratkan di khutbah pertama atau khutbah kedua. Pokoknya di salah satu khutbah. Artinya ada beberapa khutib yang ingin menyegerakan rukunnya itu selesai. Maka setelah Alhamdulillah, sholawat, taqwa, habis taqwa langsung baca ayat Al-Quran. Biar nggak lupa. Itu sudah cukup. Jadi tidak perlu ayatnya dibaca di dalam materinya. Tapi di mukaddimahnya di bagian itu juga sama, itu sudah cukup. Wa yushtaratu kaunul ayati mufhimatan, syaratnya ayat yang dibaca itu harus mufhimah, harus yang bisa dipahami. Fala yakfi, maka tidak boleh baca Al-Qur'an, baca ayat Al-Qur'an tsumma nadzur. Tsumma nadzur itu kan surat ini ya, Al-Infitar ya. Tapi itu cuman pendek doang, orang kagak paham tuh tsumma nadzur gitu. Alif apa namanya, atau zalikal kitab apaan zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi dibaca wa in kanat ayatan, walaupun itu satu ayat. Jadi memang ada ayat makiyah, biasanya ayat makiyah yang satu ayat tapi belum bisa dipahami. Waqtalafa fi mahallil qiraati, dan itu terjadi perdebatan di antara ulama kita, fi mahallil qiraah, di tempat mana orang khatib baca ayat Al-Qur'an. Wa sahihu allazi nasu alaihi Syafi'i, dan pendapat yang sahih yang itu dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, fil ummi, dalam kitab Al-Umm, annaha tajib fi ihdal khutbataini, ayat Al-Quran itu wajib di salah satu dua khutbah. La bi'ainiha, dan tidak ditentukan khutbah pertama atau khutbah kedua. Jadi so ayat Al-Quran wajib dibaca di salah satu khutbah. Begitu. Makanya dengerin tuh khatib, dengerin nih orang abis baca wasiat takwa ngomong mulu gitu. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita dalam keadaan yang sangat geting dengan ngomong, kagak ada ayat. Ini ayatnya mana? Kita husnuzan. Jangan-jangan ntar ayatnya di khutbah kedua. Habis khutbah kedua, dia ngomong lagi. Dia ngomong lagi. Kan model ya, kalau model di beberapa tempat tuh ada khutib yang khutbah kedua tuh masih terusin. Gitu. Kalau di sini khutbah kedua masih terusin khutbah, orang pada risih. Orang mulai berdiri itu di belakang. Kalau udah berdiri udah ngasih tanda tuh. Gitu. Makanya di sini biasanya kalau khutbah kedua tuh ya langsung doa aja. Apa namanya? Faya ayyuhan nas, apa namanya, gimana yaqulullahu ta'ala azza wa jal, gimana Allah, ya innallaha ya'murukum antusalli wa tusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad qala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima thumma nuzir thumma nazar thumma nuzir thumma nazar iya thumma nuzir diharokatin. Biasanya yang kagak apal tuh ayat itu. Biasanya setelah wasiat takwa baca ayat. Iya emang. Jadi lebih enak begitu. Jadi rukunnya tuh kagak ketinggalan. Wallahu, wallahu alam. Hadhihi arkanul khutbati amma syurutuha. Rukun khutbahnya 5. Wa amma syurutuha. Sedangkan syarat sahnya khutbah. Fasitatun ada 6. Jadi rukunnya ada 5. Syaratnya ada 6. Mahal gitu. Apa syarat khutbah? Ahaduha yang pertama al-waktu, yaitu waktu. Wahuwa ba'da zawal, maksudnya dia harus dikerjakan di waktu zawal. Tapi ini kita tangguhkan minggu depan ya, Senin depan ya, syarat khutbah. Kita mau ngomongin waton yang kemarin. Jadi waton yang dimana itu dikerjakan satu, karena syarat imam tersyarat madhab Imam Syafi'i, satu waton itu satu jum'atan. Kalau kita mengikuti standar waton yang disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka, memang kalau kita aplikasikan di Jakarta apalagi itu agak sulit ya. Karena kondisi mereka itu berbeda, kondisi sosial mereka berbeda dengan kondisi kita. Tata ruangnya berbeda. Kemarin kita contohin bahwa yang namanya waton itu batasnya tembok kota. Jadi biasanya orang kalau kita lihat film jagoan-jagoan tuh naik kuda. Nanti pas keluar tembok kota ya kan gapura gerbang kemudian masuk pan itu namanya waton gitu. Itu namanya waton. Nah, orang yang tidak mutawatin dalam pandangan ini kifayatul ahyar itu kan enggak wajib jumatan, bukan enggak wajib, dia tidak terhitung dari 40 orang tersebut waton. Jadi waton tuh agak luas, artinya kalau kita syaratkan satu kampung harus satu waton, harus satu jumatan, berarti kan harus punya masjid yang bisa mengakomodasi itu, mengakomodasi jumlah jamaah. Tapi kalau saya lihat ya, waton dari sisi jumlah jamaah, satu RT di Jakarta itu sudah cukup untuk dikatakan waton. Kalau dari sisi jumlah jamaah, yang kemarin kita singgung bahwa Nabi Muhammad ketika hidup, jumlah orang di Madinah, kampung dia itu sekitar 6.000. Ketika beliau wafat sampai 16.000. 16.000 itu cuma sepertiga atau bukan sepertiga, seperdelapan dari jumlah jemaah Masjid Nabawi sekarang. Jadi kalau dari sisi jumlah penduduk, satu RT di Jakarta tuh mungkin layak disebut sebagai waton. Karena waton itu kan tempat di mana orang nggak perlu keluar-keluar untuk nyari hajat hidupnya. Di dalamnya ada interaksi, di dalamnya kebutuhan terpenuhi, kebutuhan primer, sekunder, ataupun kebutuhan eksistensi, kebutuhan sosial, dan juga kebutuhan sebagai kita keluarga, artinya beli sabun. Kan sekarang orang mau beli sabun, beli minyak kan tinggal keluar rumah 2 langkah doang. Dia nggak perlu keluar waton begitu kan. Itu yang zaman dulu tuh belum terpikirkan. Jadi zaman dulu tuh kan masih jarang-jarang rumahnya. Sekarang rapet banget, satu gang isinya bisa 5 kakak kan begitu. Jadi apa namanya iya alhamdulillah itu mustaqotnya boleh, jadi nahmaduhu boleh, alhamdulillah boleh, apa namanya hamdanillah gitu. Jadi Ustaz Abdul Rashid baru kelihatan lagi di episode 143 atau 144 ada koreksi tentang apa yang kita baca di marhalah itu, soal marhalah. Saya keliru mengartikan soal marhalah gitu. Kita terusin waton lagi ya. Jadi satu RT itu kan sudah layak untuk, kalau kita mengikuti apa yang diriwayatkan dari Imam Malik ya. Imam Malik kan punya 2 riwayat. Pertama riwayat sama sebagaimana Syafi'i 40 orang. Yang kedua riwayat bahwa pemukiman itu adalah tidak mesti dengan jumlah 40, tapi dengan jumlah yang cukup untuk disebut pemukiman, yaitu yang terjadi di dalamnya interaksi jual beli. Kalau pakai standar ini, satu RT itu bisa disebut waton. Artinya tiap RT bikin jumatan, itu kita nggak mesti pakai standarnya Ahnaf. Nggak mesti pakai standarnya Imam Abu Hanifah. Oh, boleh kok kata Imam Abu Hanifah. Nggak, kita nggak pakai standar Imam Abu Hanifah. Pakai standar Syafi'i juga masih bisa. karena yang penting tuh waton, dan satu RT itu sudah cukup dikatakan waton, kan gitu. Sekarang satu RT kan padat, jadi Jakarta tuh bisa, artinya sudah artinya kita tuh kagak usah keluar RT, masih di RT yang sama kebutuhan kita udah tercukupi semua gitu ya. Apalagi di Jakarta satu RT keluarga semua isinya kan begitu. Jadi apa namanya, untuk dikatakan waton dari sisi jumlah penduduk dan juga apa namanya fungsi di mana waton itu berdiri, di mana ada interaksi kebutuhan sosial eksistensi, kemudian saling tolong itu terpenuhi, kemudian juga kebutuhan hidup, maka satu RT itu sudah layak untuk dikatakan waton. Artinya bikin jumatan satu RT satu masjid gitu ya, padahal waton itu kan lebih luas daripada itu ya sah-sah saja pakai standar Syafi'i dengan istilah waton tersebut. Karena pergeseran itu ya, pergeseran makna dari waton dari waktu ke waktu. Karena kalau kita pakai standar waton yang disebutkan dalam kitab, itu memang agak sulit ya. Kita tinggal di, ya beda ya, apalagi Jakarta. Orang sepulau Jawa kan 50%-nya ada di, se-Indonesia itu 50% ada di Pulau Jawa. 50% orang Pulau Jawa ada di Jakarta. Gitu. Ya bagaimana kagak banjir, jalan air ditutupin semua kan. Jadi itu teman-teman yang dirahmati Allah, berkaitan dengan apa namanya, dengan waton. Memang standarnya tuh, cuman kalau dalam masalah safar, saya pribadi lebih, kalau dalam standar safar ya kan, karena standar safar tuh untuk dikatakan musafir kan watonnya keluar dari waton. Dia udah punya tujuan dan keluar dari waton. Jadi keluar dari RT belum disebut musafir. Karena kalau pakai safar tuh kita lebih pakai yang lebih hati-hati, yaitu satu dusun. Waton kita artikan dusun. Jadi ketika dia sudah keluar dusun, keluar kelurahan, barulah kita katakan musafir. Jadi jangan karena kita ngomongin waton tuh satu RT, berarti keluar RT kita udah musafir. Belum. Karena memang standarnya dibedakan dengan kondisi, karena safar dengan sholat punya kondisi yang berbeda lagi begitu. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya tentang waton. Jadi ingat apa istilah yang ramai itu, hubbul waton minal iman, cinta negeri. Jadi alhamdulillah Ustaz Abdul Rasyid ikut rekamannya. Jadi insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang tentang, masih membahas tentang khutbah rukun sholat Jumat itu, yaitu khutbah. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah di hari, apa namanya, di hari Senin. Baik, saya mohon untuk dikoreksi teman-teman yang dirahmati Allah, dan juga khususnya bagi para asatidz, bagi para kiai, bagi para tokoh masyarakat, ajengan, para guru yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekamannya, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan atau terjemahan atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar atau bisa juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram gitu ya. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana juga sudah kami dapati koreksian itu dari banyak teman yang sudah mengikuti sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.